berpisah bukannya bercerai. Ku salah adi menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Tak akan malah iman di dado. Berpisah bukannya bercerai. Udah berjalan padamlah pelita. Kasihan nasib kaden kadukan. Gampang dijauhkan sana tiadu. Denai josia udah tinggalkan. Onde gunung mapi, gunung singgala. Antara pintu nan jo halaman bedak beda henti. Antara pintu nan jo halaman berpisah bukan nyoba cara. Berpisah bukannya bercerai. Ku salah adi menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Tak akan malah iman di dado. Berpisah bukan nyoba cara. Udah berjalan padamlah pelita. Kasihan nasib kaden kadukan. Gampang dijauhkan sana tiadu. Denai josia udah bukan nyoba.